dipanjangkan basuhan tersebut dengan harapan agar cahaya yang didapat di hari kiamat nanti lebih panjang. Dan ini berdasar dengan ucapan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sekaligus ijtihad beliau, barang siapa yang di antara kalian mampu untuk memanjangkan basuhannya agar nanti cahayanya lebih panjang, maka hendaknya ia melakukannya. Sementara di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa memanjangkan basuhan melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak perlu dilakukan, karena sebaik-baik contoh adalah apa yang dikandung di dalam Al-Qur'anul Karim, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus para perawi hadis dari kalangan sahabat tentang sifat wudu Nabi, selain sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu majma'in. Mereka, selain sahabat Abu Hurairah, tidak memandang untuk memanjangkan basuhan saat berwudu tersebut. Dan dalam pertemuan yang dulu sempat pula kita sebutkan pendapat yang nampaknya lebih kuat ditinjau dari berbagai dasar hukum yang ada, yaitu pendapat kedua yang menyebutkan tidak perlunya untuk memanjangkan basuhan dan berwudu melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan hadis yang ke-11 dan disebutkan di dalam kitab Taisirul Alam Al-Bassam di bawah bab khusus, yaitu bab dukhul al-khala'i wal-istitabah. Bab dukhul al-khala', masuk ke dalam al-khala'. Al-khala' makna asalnya adalah tempat kosong yang biasa digunakan untuk buang hajat, terutama di zaman dahulu di mana fasilitas untuk buang hajat itu sangat minim. Mereka menjadikan sahra, khususnya di negeri Arab, padang pasir, sebagai tempat untuk buang hajatnya. Dan di kita pun di pedesaan-pedesaan yang jauh dari sungai dan fasilitas minim, tidak jarang mereka yang menjadikan kebun di sisi tertentunya sebagai tempat untuk buang hajat. Ini makna asal dari al-khala, yaitu tempat yang kosong, tempat yang sunyi, yang memang disiapkan untuk buang hajat. Buang hajat di sini baik itu terkait dengan buang air besar ataupun buang air kecil. Kemudian dengan berkembangnya waktu dan fasilitas semakin terpenuhi, maka al-khala juga bermakna WC. Bisa bermakna kamar mandi atau WC yang memang disiapkan untuk buang hajat. Wal istitadah, al istitadah itu dari tadah. Tadah asalnya adalah sesuatu yang bersih. Sedangkan makna al istitadah adalah upaya untuk membersihkan diri dari najis setelah buang hajat. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa hadis-hadis yang akan kita pelajari di bawah bab dukhulul khala wal istitabah berkaitan dengan adab-adab, tata cara bagaimana masuk ke tempat yang memang disediakan untuk buang hajat tersebut, kemudian bagaimana adab-adab saat melakukan proses buang hajat, bagaimana juga adab atau tata cara membersihkan diri dari najasah, dari hal-hal yang najis sifatnya, baik itu terkait dengan buang air besar atau buang air kecil. Demikian juga beberapa adab terkait dengan bagaimana seseorang keluar dari tempat buang hajatnya itu. Nah, hadis yang pertama disebutkan di bawah bab ini dan hadis yang nomor 11 bila dihitung dari hadis nomor hadis secara keseluruhan dari kitab Umdatul Ahkam adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Al-hadithul hadi asyar an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Bisa juga dibaca Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Al-Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi berkata, al-khubuthu bi dhammi al-kha'i wal-ba'i jam'u khabith, wal-khaba'ith jam'u khabitha, ista'adha min dhukran asy-syayatin wa inathihim. Naam. Al-hadith al-hadi asyar, hadith yang ke-11 dari kitab Umdatul Ahkam dan hadith yang nomor 1 di bawah bab dukhul al-khala' wal istitabah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka orang tua dari Anas bin Malik dalam hal ini adalah ibunya, Ummu Sulaim Al-Ansariyah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa putranya yang bernama Anas bin Malik ini. Saat itu Anas bin Malik berusia 10 tahun. Sang anak, sang putra diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam rangka untuk membantu kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sejak usia 10 tahun Anas bin Malik sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau saat itu termasuk dari pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal yang seperti ini bukanlah sesuatu yang hina, bahkan sebagai kehormatan. Manakala seseorang bisa menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, merupakan satu kehormatan bagi beliau ketika beliau radhiyallahu anhu menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kurang lebih 10 tahun sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu senantiasa berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beberapa bulan setelah beliau melakukan hajatul wada' pada tahun 10 Hijriah. Kurang lebihnya 10 tahun berada di Madinah. Dan semasa itu pula sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semasa itu pula Anas bin Malik radhiyallahu anhu banyak menimba ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering mendengar ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan-bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering melihat tingkah laku, adab, akhlak dan teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tergolong sebagai termasuk dari al-mukthirina an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergolong di antara sahabat yang banyak riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena 10 tahun di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak mendengar ucapan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam dan melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk salah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi agar diberkahi harta dan keluarganya. Inilah diantara keutamaan ketika dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dekat dengan orang-orang saleh, manakala doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau doa orang saleh tersebut terkait dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu di samping beliau kaya akan ilmu yang beliau dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau juga di antaranya dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menjadi seorang sahabat yang kaya raya, yang ketika itu tinggal di Basrah. Beliau mengajarkan ilmu di Basrah sehingga banyak murid-muridnya dari kalangan tabi'in yang mendapatkan ilmu dari beliau, seperti Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin dan yang lainnya. Di sisi lain, beliau juga termasuk orang yang Allah berikan lapangan rezeki. Beliau punya rumah yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa di kota Basrah ketika itu, dan beliau dikaruniai keturunan yang sangat banyak, dikaruniai anak-anak yang banyak, cucu-cucu yang banyak sekali. Dan itu di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, di antara apa yang pernah disaksikan oleh sahabat Anas bin Malik saat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang beliau riwayatkan dalam hadis ini. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu idza dakhala al-khala', ketika masuk al-khala', qala, beliau mengucapkan, beliau berkata, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal kha'ith, atau Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, Inni sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'is. Al khubuth itu jamak dari al khabith, laki-laki yang jelek, laki-laki yang jahat. Al khaba'is jamak dari al khabitha, perempuan-perempuan yang jelek, perempuan-perempuan yang jahat. Maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, ista'adha min dhukrani syayatin wa inatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari syaitan, dari para syaitan yang dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Ini dengan huruf kha dan ba-nya berharokat dhamma, khubuthi wal khaba'is. Adapun dengan huruf ba-nya berharokat sukun, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, maka mempunyai makna yang berbeda. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuthi, dari al khubuth. Al khubuth itu artinya kejahatan, kejelekan, keburukan, dan tercakup, yang mencakup semua jenis kejahatan atau keburukan atau kejelekan. Wal khaba'is, jika baknya bersukun tadi minal khubthi wal khaba'is, al khaba'is adalah para pelaku kejahatan. Jadi maknanya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari semua jenis kejelekan dan para pelakunya. Naam, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini makna hadis yang ke-11, hadis bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita lebih mendalami kandungan dari hadis tersebut, di mana Anas bin Malik menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala. Kana idza dakhala al-khala. Dalam bahasa Arab kita mengetahui bahwa kata kerja predikat itu ada yang, atau fi'il itu ada yang madhi, ada yang mudhari. Madhi itu artinya yang telah lalu, mubarak itu artinya yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Nah, kalau kita lihat di sini, idza dakhala al-khala. Idza dakhala al-khala. Jika dakhala, ini fi'il madhi yang artinya telah masuk. Jika telah masuk khala, maka mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Nah, bagaimana sungguhnya makna yang sebenarnya? Maka kita katakan bahwa dalam permasalahan ini ada dua penjelasan. Dan dua penjelasan ini terkait dengan dua makna al-khala yang tadi telah kita sebutkan di awal pembahasan. Al-khala sebagaimana yang disebutkan tadi, pada asalnya maknanya adalah tempat yang kosong, tanah lapang, baik itu padang pasir, kebun atau yang semisalnya, yang biasa digunakan untuk buang hajat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, al-khala adalah WC atau kamar mandi yang memang biasa disiapkan untuk buang hajat. Maka atas dasar makna al-khala yang pertama, yaitu yang bermakna tempat yang kosong, apakah itu padang pasir ataukah itu kebun atau yang semisalnya, maka maka dakhala di sini sesuai dengan asalnya fi'il madhi. Jika telah memasuki areal tanah kosong yang memang disiapkan untuk buang hajat, maka Nabi SAW mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith atau minal khubuthi wal khaba'ith. Karena kita tahu yang namanya padang pasir misalnya atau kebun-kebunan yang luas, maka tempatnya luas, sedangkan yang akan digunakan untuk buang hajat di bagian tertentu saja biasanya, di bagian tertentunya saja. Maka ketika al-khala' di sini bermakna tanah kosong tadi itu sesuai dengan asalnya, jika Nabi SAW memasuki al-khala' sampai pada areal al-khala' tersebut, tanah lapang yang biasa digunakan untuk buang hajat tadi, maka Nabi membaca doa ini. Yang biasanya kalau tempat-tempat yang seperti ini, kalau orang bilang agak angker, banyak jinnya, daerahnya sepi, jarang tentunya di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran, baik bentuknya itu di sahra, padang pasir, ataukah di kebun-kebun, apakah di belakang rumah sana yang luas atau agak jauh sedikit, maka Nabi SAW membaca doa ini. Kita masuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith atau minal khubuthi wal khaba'ith, sebagai bentuk membentengkan diri dari kejahatan-kejahatan mereka. Ini penjelasan yang pertama ketika makna al-khala adalah tanah yang kosong atau tempat yang seperti tadi, padang pasir atau sejenisnya, memang biasa dilakukan padanya kegiatan atau proses buang hajat. Adapun ketika makna al-khala adalah WC yang ada di rumah kita misalnya, atau di mana saja tempatnya, yang penting bentuknya adalah WC tertutup sebagaimana yang kita ketahui bersama, maka kata-kata idza dakhala di sini maknanya adalah jika akan masuk, bermakna mubar, bimakna mubarak, dengan makna mubarak, ketika akan masuk ke dalam WC atau ke dalam toilet, maka membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith atau minal khubthi wal khaba'ith. Apakah ada dasarnya? Ya, ada dasarnya. Dasar yang pertama, bahwa pemaknaan yang seperti ini, pengertian yang seperti ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika fi'il mudhari' didahului dengan idza, maka mempunyai makna sebelum. Bisa bermakna sebelum, sebelum kegiatan itu dilakukan. Contohnya apa? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'tal qur'ana, kalau kita perhatikan fa idza, maka jika, qara'ta, qara'ta ini fi'il madhi, kalau diartikan secara harfiah, secara literal, jika kamu telah membaca, jika kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka hendaknya kamu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka tidak seperti itu yang dimaukan di dalam syariat ini. Yang dimaukan adalah ketika akan membaca Al-Qur'an diperintah untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan ketika selesai membaca Al-Quran baru kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama di antara dasarnya. Dasar yang kedua, sebagaimana ayat wudu. Ayat wudu dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, jika kalian qumtum, secara letterlek ini mah fi'il madhi. Idza qumtum, jika kalian telah selesai salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, mengerjakan wudu. Maka ini tidak sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika diartikan qumtum ila sholati, di sini diartikan telah selesai mengerjakan salat. Karena wudu merupakan syarat sahnya salat yang harus dikerjakan oleh seseorang yang dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan berhadas ketika hendak mengerjakan sholat. Sehingga idza kuntum ila sholati, maknanya jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, dan seterusnya untuk mengerjakan wudu. Sehingga dua ayat ini fi'il mudhari yang berada setelah idza, fi'il madhi yang berada setelah idza mempunyai makna mubarak. Dalam tadi surat An-Nahl ayat 98 berarti maknanya jika kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaknya kamu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dalam surat Al-Maidah, jika kalian, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajah kalian, dan seterusnya. Ya, ini mengerjakan wudu. Maka demikian pula di dalam hadis ini, jika al-khala itu bermakna toilet, tempat untuk buang hajat, yang telah ketahui bersama, maka makna idza dakhala di sini adalah jika hendak masuk ke dalam toilet, hendaknya mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, atau minal khubuthi wal khaba'ith. Lah memangnya kenapa kok sebelum masuk ke dalam toilet? Iya, karena memang terdapat larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca zikrullah di dalam toilet. Sehingga dibacanya zikrullah tersebut dan doa ini termasuk zikrullah ketika hendak masuk ke dalam toilet tersebut. Dari sinilah tergabungkan berbagai adillah, berbagai dalil, terdikompromikan berbagai dalil yang ada, sehingga satu sisi tidak bertentangan satu dengan yang lain, dan satu sisi selamat dari berbagai larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, termasuk di dalamnya adalah zikir di dalam toilet, menyebut nama Allah di dalam toilet. Ini terkait dengan makna kana idza dakhala al-khala. Oleh karena itu, ketika ada yang bertanya, ini bagaimana kok ketika telah masuk kamar mandi, masuk toilet, baru mengucapkan. Nah, dari sini saya menjelaskan. Dijelaskan dulu, khala itu ada dua makna. Makna yang pertama demikian, makna yang kedua demikian. Jika makna yang pertama itu adalah tanah yang kosong, tempat yang kosong, maka sesuai dengan kondisi fi'ilnya, fi'il madhi, jika memasuki tempat yang kosong tersebut, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Tetapi jika makna al-khala di sini adalah toilet, maka sebelum masuk ke dalam toilet tersebut, membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Pertama, karena tidak boleh membaca zikrullah di dalam toilet. Kemudian yang kedua, baru disebutkan contoh dari dua ayat tadi terkait dengan tuntunan sebelum membaca Al-Quran dan tuntunan sebelum mengerjakan salat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kemudian terkait dengan makna al-khala yang apabila bermakna toilet tadi, ini dikuatkan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhul al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith." Dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak masuk ke dalam al-khala, maka beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ini penjelasan tentang makna idza dakhala al-khala. Kemudian yang berikutnya, dan tadi yang berikutnya terkait dengan bacaan doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dan atau Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dua-duanya boleh. Bisa huruf ba'nya berharokat dhammah, bisa berharokat sukun. Dan sebagaimana tadi telah disinggung bahwa apabila huruf ba'nya berharokat dhammah minal khubusi, maka artinya para syaitan jenis laki-laki, sedangkan al-khaba'ith para syaitan jenis perempuan. Apa hubungannya dengan proses buang hajat, berlindung dari syaitan? Ya, karena ketika seseorang buang hajat, maka di sana ada beberapa hal yang nanti kaitannya dengan thaharah, kaitannya dengan bagaimana membersihkan atau mensucikan diri dari najis tersebut. Maka ketika syaitan dari kalangan jin dan juga dari kalangan jin laki-laki dan wanita perempuan memberikan gangguan-gangguan atau was-was dan semisalnya terkait dengan permasalahan membersihkan diri dari hal-hal yang najis tadi, maka di sini berpengaruh bagi ibadah seseorang. Bentuk gangguannya bisa dalam bentuk berlebihan di dalam membersihkan. Sudah bersih, sudah luar biasa, tetapi merasa masih kurang saja, timbul was-was. Timbul was-was. Sudah selesai dari buang hajat, sudah istinja, sudah membersihkan diri, kemudian berwudu, kemudian masuk ke dalam sholat, ragu. Tadi saya ceboknya tadi, istinjanya tadi sudah bersih atau belum ya? Ragu, was-was. Akhirnya sholatnya dibatalkan, ke kamar mandi lagi, cebok lagi, diulangi lagi. Hal sudah bersih, padahal sudah sesuai dengan apa yang dimaukan dalam syariat ini. Ada gangguan-gangguan. Nah, ini berlebihan, sehingga masuk ke dalam perbuatan tercela, was-was, syak dalam masalah thaharah, berpengaruh pada permasalahan sholatnya. Atau godaan syaitan dalam bentuk ditimbulkan sikap meremehkan najis, meremehkan najis. Ketika buang hajat belum bersih, ah sudah bersih sudah. Padahal masih belum bersih, masih ada najisnya. Baik itu buang air besar ataupun buang air kecil. Kena celananya, kena pakaiannya, wah, kesulitan sama diri saya, tidak apa-apa ini, kayaknya tidak kena. Padahal kena. Ngelihat matanya ngelihat nyiprat, kebetulan ada cahaya di situ, pas kencing nyiprat kena celananya kelihatan, wah, tidak apa-apa. Ya. Godaan dari setan. Nah, ini diantara faedah membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allah jaga dengan doa ini dari gangguan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan saat melakukan proses buang hajat hingga pembersihan dari hal-hal yang najis tadi. Kemudian ketika dengan bacaan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Minal khubthi wal khaba'ith dengan sukun, artinya Allahumma inni ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu, a'udzubika berlindung kepadamu minal khubthi dari semua jenis kejelekan, semua jenis kejahatan, wal khaba'ith dan para pelakunya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah condong dengan bacaan yang kedua ini karena secara makna lebih mencakup semua jenis kejelekan apa saja, berlindung dari semua jenis kejelekan. Kadang-kadang kejelekan itu sifatnya bukan gangguan dari jin, mau masuk ke kamar mandi licin misalnya, saya kepleset. Ini murni permasalahannya karena tempat yang licin, nggak ada hubungannya dengan gangguan jin. Atau ketika masuk kebetulan sedang melakukan suatu perjalanan misalnya, nggak ada toilet, nggak ada apa, kebetulan kebelet. Naam. Nah, dia cari tempat. Lah sedang buang hajat, tiba-tiba ada ular misalnya. Nah, ini kan termasuk gangguan, termasuk kejahatan, termasuk kejelekan yang menimpa dirinya. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak terkandung pada doa yang pertama tadi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, tidak mengandung kejelekan yang seperti ini jenisnya. Berbeda dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, ini lebih mencakup. Lebih mencakup kejelekan apa saja, semua jenis kejelekan. Baik itu lantainya licin atau ketika buang hajat ada binatang buas, atau ketika buang hajat tiba-tiba kerannya mati misalnya, habis, belum sempat membersihkan diri, air sudah enggak ada. Wah, gimana ini? Ini pun bagian dari kejelekan. Maka makna yang dikandung ketika huruf ba-nya berharokat sukun ini lebih luas. Tercakup juga kejahatan dari kalangan jin tadi. Al-khaba'ith ketika ba-nya berharokat sukun maka artinya para pelaku kejahatan, para pelaku kejelekan. Mencakup dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Lagi buang hajat misalnya karena kondisi terdesak, darurat, enggak ada kamar mandi, enggak ada apa. Di kebun misalnya. Karena satu perjalanan tiba-tiba ada orang nembak burung. Itu beberapa ada kejadian begitu. Tembak burung ternyata kena orang. Dalam kondisi sedang buang hajat. Nah, ini juga bagian dari al-khaba'ith. Maka ini di antara faedah, di antara fungsi dari doa. Dan yang namanya doa memang tidak bisa diremehkan. Di samping satu sisi dia ibadah, jika seseorang melakukannya terhitung sedang beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahala. Di sisi yang lain bermanfaat bagi diri sendiri, dapat manfaat akhirat, pahala dari Allah, dapat manfaat secara nyata dalam realita kehidupan. Allah jaga, Allah lindungi dari berbagai kejahatan dan para pelakunya tadi. Nah, ini mungkin apa yang saya sudah pelajari dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan tentunya kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling besar perlindungan Allah untuknya, masih senantiasa membaca doa ini ketika hendak buang hajat. Maka tentunya kita yang sangat jauh tingkatannya di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih membutuhkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semestinya lebih memperhatikan doa yang telah dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan membacanya ketika hendak buang hajat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Pertama, apakah ada kewajiban membaca doa ini? Kemudian bagaimana jika kita tergesa-gesa dalam arti tidak mampu menahan buang air besar atau kecil, sehingga kita lupa membaca doa ini sampai masuk di dalam WC di rumah, kita membacanya di dalam hati, apa itu boleh? Kemudian apakah doa ini boleh dibaca di luar waktu untuk mau buang hajat, seperti sebelum salam dalam sholat, dan ketika kita was-was ada apa syaitan, ketakutan ada kedatangan syaitan, itu apa boleh dibaca di luar waktu itu? Iya, yang pertama bahwa doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sifatnya mustahab, sifatnya sangat dianjurkan, dan wallahu a'lam tidak sampai pada tingkatan wajib, karena jika wajib apabila lupa maka berdosa. Tapi yang seperti ini sifatnya adalah anjuran yang kembalinya kepada bahat seorang hamba. Kemudian yang kedua, apabila seseorang tergesa-gesa dan lupa, maka apakah kembali lagi keluar untuk membaca doa ini? Wallahu a'lam, tergantung kondisinya. Jika memang memungkinkan, insyaallah tidak apa-apa untuk keluar sejenak. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah masalah was-was, jangan sampai akhirnya mengantarkan kepada was-was. Tadi sudah baca atau belum ya? Sudah baca atau belum ya? Padahal sudah baca. Nah, karena was-was ini akhirnya nanti merembet kepada permasalahan-permasalahan yang lain, yang ujung-ujungnya menghancurkan akidah seseorang. Kemudian yang berikutnya, apakah boleh untuk dibaca selain mau masuk kamar mandi? Maka secara zahir doa ini dikhususkan untuk itu. Adapun perlindungan-perlindungan yang lain, maka itu banyak doa-doa yang lainnya. Doa pagi dan sore itu luar biasa, zikir-zikir pagi dan sore untuk benteng diri, untuk perisai diri. Naam. Wallahu a'lam. Dan insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.